Nabi Muhammad itu muslim. An Salim an Abi, dari Salim, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, dari bapaknya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki, ya'nihu aqahu fil hayat, dia mengingatkan, memberikan mau'izah, peringatan kepada saudaranya tentang rasa malu. Artinya saudaranya itu ketiru haya, banyak malunya, sangat pemalu, sehingga banyak perkara-perkara yang perlu diganti dia menurut pandangan laki-laki ini. Maka laki-laki ini memberikan tausiah, memberikan mau'izah terkait rasa malu, jangan malu. Faqala maka Rasulullah SAW berkata, da'u, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, sebab rasa malu itu termasuk bagian daripada iman. Nah, jelas. Ini menjelaskan tentang fadilahnya rasa malu. Wallahu a'lam, siapa laki-laki yang menasihati ini, siapa pula laki-laki yang dinasihati. Tapi secara zahirnya nampaknya yang memberikan nasihat nampaknya belum memahami bahwasanya rasa malu itu termasuk bagian daripada iman. Dalam pandangan dia mungkin rasa malu itu menunjukkan sikap kelemahan, sehingga dia menasihati saudara dia terkait dengan rasa malu. Dia diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya hayau iman, maka jelas bagi dia dalam masalah. Waqala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah qala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salamah ibn Shihab an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin, Rasulullah alaihi wasallam pernah melewati seseorang laki-laki, yu'ati ku'aqahu fil hayat, dia menegur saudaranya tentang sifat malunya itu, hatta ka'annahu yaqul, hingga laki-laki itu menyatakan adharra bika, rasa malu ini membahayakan kamu, rasa malu ini membahayakan kamu, saking pemalunya sampai membahayakan dia. Mungkin di antara dampak negatif rasa malu, haknya tidak terpenuhi. Barangkali mudah diobrolin orang lain, atau barangkali hilang hartanya, atau perkara-perkara yang lainnya yang muncul dikarenakan rasa malu, sehingga oleh laki-laki saudaranya pemalu itu dianggap berlebih rasa malunya, sehingga membahayakan dia. Faqala maka Rasulullah SAW mengatakan, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, sebab rasa malu itu satu bagian daripada iman. Sama dengan yang tadi riwayat ini, semua dari sahabat yang sama, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Al-Muhim, ini hadis disebutkan pada Imam Bukhari rahimahullah menerangkan kepada kita fadilatul haya, fadilah dan keutamaan rasa malu. Al-haya minal iman, rasa malu itu satu bagian daripada iman. Sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, rasa malu yang termasuk bagian daripada iman ialah rasa malu yang terpuji, hayaul mahmud. Walaupun secara zahirnya, secara tampilannya kelihatan lemah barangkali, dianggap oleh orang lain lemah, mungkin dianggap kurang tegas atau yang semisalnya, atau dianggap oleh orang lain akan berkurang haknya, tidak terpenuhi haknya, atau dibodohi oleh orang lain haknya. Namun yang namanya rasa malu dari para ulama itu bukan iman, satu bagian daripada iman. Jadi ingat ayatul makmus. Waqala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Rabi'. قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد ابن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بوتن عائشة رضي الله تعالى عنها berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muqati'an fi baiti, adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau sedang berbaring di rumah kashifan an fakirihi, terbuka sedikit pahanya. Ausafaihi, terbuka kedua betisnya. Nah, otomatis kalau terbuka paha, betis juga kelihatan gitu. Betis kelihatan, sedikit terbuka pahanya. Fasta'dzana Abu Bakar radhiyallahu anhu fa'adina lahu kadzalik. Lalu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin untuk masuk. Diizinkan oleh Rasul dalam keadaan beliau seperti itu. Masih kelihatan sebagai pahanya. Fatahaddatha, lalu berbincang-bincang. Thumma sta'dzana Umar radhiyallahu anhu, lalu Umar radhiyallahu anhu minta izin masuk. Fa'adina lahu kadzalik, Rasul pun juga mengizinkan Umar dalam keadaan masih seperti itu. Fatahatul matahaddatha, kemudian berbincang-bincang. Thumma sta'dzana Utsman radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Utsman minta izin radhiyallahu anhu untuk masuk. Fajalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sawwaziyah, tiba-tiba Rasul duduk yang tadinya berbaring langsung tutup dan membenturkan pakaiannya, artinya menutup pahanya. Qala Muhammad, berkata Muhammad, rawi yang meriwayatkan di sini Muhammad bin Harman, wala aqul, saya tidak mengatakan di yaum wahid, kejadian itu di hari yang sama. Saya tidak mengatakan ini kejadian di hari yang sama. Wallahu a'lam, apakah di hari yang sama atau kejadiannya berbeda. Antara maksudnya Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Fadakala, Utsman pun masuk ke dalam rumahnya Rasul. Fadakadada, lalu berbincang-bincang. Falamma kharaja, maka tatkala Utsman radhiyallahu anhu keluar, kala dia berkata, katanya sang rawi, qultu, saya bertanya, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala Abu Bakar fahamtahu, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk tapi engkau tidak perhatikan, lam tahsy, ai lam tartahlahu, engkau enggak merasa tenang dengan dia, enggak diperhatikan. Walam kembali, enggak kau perhatikan. Thumma dakhala Umar falam tahsya, walam kembali. Umar masuk juga demikian, engkau enggak peduli. Thumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita fiha, kemudian ketika Utsman masuk, engkau langsung duduk dan membentukkan pakaianmu. Kenapa ini? Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikat, apakah aku tidak malu dari seseorang laki-laki yang para malaikat malu dari dia. Entah. Hadis ini pernah ditinjau disebutkan oleh Imam Bukhari. Intinya pada lafaz yang terakhir, ala astahi min rajulin astahi minul malaikat. Bahwasanya sifat haya, sifat malu itu adalah sifatnya para anbiya wal mursalin. Karena Rasul astahi. Rasa malu itu juga merupakan sifatnya para malaikat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini Rasul, para malaikat malu dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arfa. Maka Rasul pun malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arfa. Rasul malu, malaikat malu. Ini menunjukkan betapa besar fadilah dan keutamaan rasa malu. Sifatnya orang-orang mulia, orang-orang suci, semacam para malaikat berkiram, semacam Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Di mana para malaikat malu kepada beliau radhiyallahu taala anhu wa arba. Dan beliau memiliki sekian banyak fadilah yang khusus bagi beliau, enggak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Barakallahu. Di antaranya ialah yang membeli fitru rumah, sumur rumah untuk kaum muslimin, sahabat Utsman. Ia mempersiapkan menjahaza jaisal usrah, ia mempersiapkan pasukannya kesulitan ketika di waktu perang Tabuk, sahabat Utsman yang mengurusi. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah yang lain yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, yang disebutkan dalam banyak riwayat. Dan beliau secara fadilah, secara keutamaan nomor 3 setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan seluruh ulama Ahlussunnah sepakat Utsman afdalu min Ali. Sahabat Utsman bin Affan lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini dengan kesepakatan semua para sahabat. Maka barang siapa yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Utsman, maka dia Syi'i. Tahu Syi'i? Punya pemahaman Syiah. Apalagi menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih afdal sebagai khalifah dibandingkan Utsman bin Affan, maka dia dhalal mudhil, kata para ulama, sesat dan menyesatkan. Barakallahu. Agar diyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu lebih afdal daripada Abu Bakar wa Umar. Ini lebih berat lagi nilai kesyiahannya, dikatakan sebagai Rafidhi, seorang Rafidhah, Syiah Rafidhah yang ekstrim. Wallahu a'lam. Baik, ini terkait sahabat Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang jeli. Maka Rasulullah Rasulullah ketika sebagian pihak yang kemudian mencela sahabat Utsman bin Affan, fahuwa ba'al, dia adalah orang yang sesat. Dikatakan Utsman salah-salah sahabat Rasulullah yang sangat mulia, dan Rasulullah SAW sangat mengecam siapa saja yang mencela para sahabatnya. Beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, sungguh demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dzahaba, kalau seandainya salah satu di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasibah, tidak akan bisa mencapai pahala sedekah satu mudnya para sahabat atau setengah mudnya para sahabat. Baru di antara yang sangat gencar telah mencaci maki sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, saya tutup tokoh dari Mesir, tokoh pergerakan yang memiliki pemahaman yang sangat menyimpang. Di antara pemahaman sesatnya ialah yang mencela sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Saya tulis khusus kitab kali ini yang membuktikan Mata'in Sayyid Kutub di Ashabi Rasulullah SAW. Cercaan dan celaan saya tutup terhadap para sahabat. Menunjukkan hal Rasul balik, munharif. Ini seorang yang besar dan menyimpang dan dihukumi demikian oleh para ulama-ulama. Allahumma sallam. Kemudian tokoh sentral pergerakan-pergerakannya ada hampir rata-rata pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang ada di pergerakan-pergerakan sekarang ini itu rata-rata bersumber dari pemikirannya Sayyid Qutb. Allahumma sallam. Baik. Faedah lain yang saya ambil di sini barakallahu fikum, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwasanya paha laki-laki itu tidak atau bukan termasuk aurat. Laki-laki ya, saya gunakan paha yang jelas. Paha laki-laki, mengatakan paha. Pahanya laki-laki itu bukan termasuk aurat. Dengan dua itu. Ketika Rasulullah SAW di sini berbalik, terbuka sebagai pahanya. Datang sahabat Abu Bakar, masuk, beliau diamkan. Datang sahabat Umar, beliau diamkan. Begitu masuk sahabat Utsman, ditutup. Ketika ditanya alasan nutupnya kenapa, bukan dikarenakan aurat. Beliau tidak mengatakan ini aurat, tidak. Beliau mengatakan, dikarenakan Utsman bin Affan itu seseorang laki-laki yang para malaikat malu kepada dia. Bagaimana mungkin dengan saya? Maka saya harus malu kepada Utsman. Sebagaimana para malaikat malu kepada Utsman. Tidak mengatakan awal. Kita lakukan lagi dari hadis yang lain. Hadisnya Rasul Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ketika perang Khaibar. Ketika itu Rasulullah SAW membonceng Rasul Malik dengan kuda ke Khaibar. Terbuka tersingkap pahanya. Dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Walau di dalam kisah dalam hal muslim. Maka sebagian ulama berpendapat paha bagi laki-laki itu bukan aurat. Bukan aurat. Adapun hadisnya Rasulullah SAW, al-fakhidhu auratun, paha itu adalah aurat bagi laki-laki. Ini hadis datang dari sejumlah sahabat, namun tidak ada satupun dari hadis itu yang sahih. Semuanya dhaif, semuanya lemah, dan ketika diteliti pendapat yang sahih para ulama itu tidak bisa naik menjadi hasan dari ini. Artinya itu hadis lemah. Al-fadhilu aurat itu lemah. Alhamdulillah. Dari sini teman-teman Rasulullah, pendapat yang dirojinkan oleh sebagian ulama baik dulu maupun sebagian ulama sekarang, auratnya laki-laki itu adalah aurat yang satu itu yang besar buat saya. Kubul dan dubur, hanya itu. Selebihnya bukan aurat. Selebihnya bukan aurat para. Ada qaulun satu pendapat. Pendapat yang lainnya mengatakan aurat tapi ringan. Paham ya? Auratul khafifah, aurat yang ringan, bukan yang berat. Yang berat cuma satu, kubul dan dubur. Bagi siapa ini? Bagi laki-laki. Bukan berarti para ulama itu ada anjuran untuk keluar rumah hanya menggunakan celana dalam. Santai keluar rumah gitu ya. Santai gitu. Ini bukan aurat. Enggak begitu ya. Tidak ada dalam satu riwayat pun hal itu dicontohkan Rasulullah SAW. Tidak ada dalam satu riwayat pun dicontohkan oleh para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'in. Tidak. Walaupun dia bukan aurat yang berat, namun secara muru'ah, secara harga diri, seseorang laki-laki diperintahkan untuk menutupnya, apalagi bila menimbulkan fitnah. Apalagi bila menimbulkan fitnah. Itu juga untuk harga diri antum, untuk kehormatan antum, untuk kehidupan antum, barakallahu. Jadi kan ya, ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan dari ujung sampai ujung itu semuanya aurat ketika dia keluar rumah. Allahul musta'an. Gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki yang keluar rumah menggunakan celana bola pendek gitu, ada masalah ya? Secara hukum syar'i tidak dosa dia. Karena laki-laki itu ya, celana bola yang sepaha itu ya, yang agak dekat dengan lututnya itu kelihatan ciri pahanya. Secara hukum syar'i tidak dosa. Dikatakan auratnya bukan aurat, atau dikatakan aurat yang khafifah, tidak dosa. Tetapi kurang muru'ahnya, gitu ya. Kurang muru'ahnya, kurang harga dirinya, kurang wibawanya. Lebih kurang wibawa lagi kalau yang berbuat seperti itu seseorang yang dianggap tokoh, Pak Yai. Nah gitu ya, Pak Yai loh, kiainya di masyarakat loh, yang biayanya imam di Masjid Jami loh, atau yang biayanya imam di Al-Akbar misalnya, keluar loh hanya pakai itu, santai gitu. Ya Pak Yai, ya kan bukan aurat. Ya memang bukan aurat Pak Yai, cuman ya harga dirinya mana, muruahnya mana, wibawanya mana. Lain kalau yang pakai seperti itu tukang becak, orang awam biasa yang ngerti apa-apa, lain dengan seseorang kiai besar yang menggunakan seperti itu. Gitu ya. Barakallahu fiik. Yang menggunakan seperti itu seorang ustaz. Seorang dai yang dikenal di kalangan masyarakat, keluar rumah menggunakan celana pendek seperti itu. Gitu tuh ae. Enggak pakai singlet, ola kaos, ola kaos, celana warna-warni keluar dia santai dia. Allahu musta'an. Ini kharibul muru'ah, mengurangi muru'ahnya dia barakallahu fiik. Sehingga turun. Semakin dia ditokohkan, semakin dia dipandang, harus semakin menjaga dirinya. Barakallahu fiik. Tayyib. Sekarang kalau laki-laki membuka bagian atasnya, perut ke atas, haram nggak? Gimana Pak? Tidak baik. Kenapa Pak? Bukan aurat. Masya Allah. Jadi nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Nah, dari perut sampai ke atas, perut dada atas bagi laki-laki itu bukan aurat. Jelas, paha aja. Tidak, apalagi yang di atasnya aurat lagi. Nah, terus boleh Pak keluar rumah? Umumnya jadi kita kan biasa ya, tua-tua gitu sarungan kita aja keluar rumah nggak pakai baju gitu, apalagi Surabaya panas kayak gini ya, sumuk gitu, keluar laye-laye di luar gitu, kena masalah ya? Pak ya? Kadang apalagi yang senang cangkruan gitu ya, ke warung depan rumahnya, ke warung agak jauh dari rumahnya, segitu aja, sambil ngopi, ngeteh, dan segala macamnya. Ada masalah ya? Nah ya, secara hukum syar'inya tidak betul, karena bukan termasuk aurat, tetapi secara muru'ahnya itu adalah kharibul muru'ah, mengurangi muru'ah dia, sehingga dicari. Kalau seorang ustaz gimana? Hujan deras, deras hujannya. Lagi hujan deras di daerah dia itu. Masya Allah. Nah, dia butuh air hujan ini untuk masak. Talangnya kan di luar. Nah, gitu ya. Dia hujan-hujan ini untuk ngambil air. Daripada basah semua pakaiannya, pakai sarawil, sirwal, panjang gitu, tidak usah pakai baju, telanjang dada, keluar dia. Kalau ada yang banjir depan rumahnya gitu ya, dapat kecil depan rumahnya itu ya, bersihkan semuanya, semua, terus nak keluar masuk rumah, tidak pakai baju gitu. Gimana? Tidak ada masalah ya? Gimana bisa? Tidak ada masalah ya? Nah kalau misalkan sudah umum di masyarakat dia, semua tetangganya kayak gitu semua. Begitu dia keluar rumah, berbahaya. Tahu gue kan dia pun. Tangga satu dia, sampai ujung itu gang, betul kafe. Dikarenakan salah-salah butuh air hujan ini untuk apa namanya masaknya segala macam. Odo kafe jalan ini. udah kelambi. Enggak pakai baju gitu. Pakai celana. Yang awam yang menggunakan celana pendek. Kalau yang Ustaz Sabri ini yang menggunakan celana panjang gitu. Tapi pakai baju. Gitu. Ada apa? Lagi apa? Lagi juga banyak. Enggak masalah ya? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya kalau di, yang ditanyakan terkait dengan hukumnya bagaimana haram atau bukan haram, berapa lama tidak haram? Dikarenakan bukan aurat. Tapi yang dibahas oleh kita kali ini adalah muru'ah. Sehingga harus menjaga yang namanya muru'ahnya, harga dirinya, kehormatannya, kewibawaannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi harus jaim, gitu ya? Harus jaim. Oh saya, jahat ini. Tahu. Suka apa ini bahasannya tentang mana? Ada dua. Aiyah, ada dua. Insya Allah. Yang dibahas laki-laki ya, perlu jangan salah dengar. Ini adalah untuk kaum laki-laki. Ada pun untuk kaum wanita. Tidak diperbolehkan sedikit pun kelihatan auratnya di luar rumah. Di luar rumah harus tertutup dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun dalam rumahnya orang wanita kalau di depan mahramnya, maka secara umum yang biasa nampak pada orang wanita rambutnya, tangannya, kakinya, segala macamnya yang umum itu tidak ada masalah. Barakallahu. Baik. Halo. Selesai pembahasan babul haya, bab-bab yang berkaitan dengan rasa malu. Masyaallah. Yang berikut ini barakallahu fikum, bab-bab yang menjelaskan kepada kita tentang masalah doa. Semua bab yang setelahnya masalah doa, adab doa, istighfar, sayyidul istighfar, dan bab-bab yang menjelaskan tentang masalah doa. Ada yang mau tanyakan sebelum saya teruskan pembahasan masalah haya ini? Hah? Angkat tangan langsung enggak apa-apa. Kalau enggak sempat tulis langsung. Enggak ada. Nah, gimana? Saya pernah mendengar katanya orang laki-laki itu dari dulu sampai sekarang. Iya, itu pendapat sebagian ulama. Dalam masalah auratnya laki-laki ada istilah. Ada istilah. Yang masyhur di kalangan ulama kita dan juga yang masyhur di kalangan kaum muslimin itu auratnya laki-laki dari mulai pusar ke bawah sampai lutut. Hadis yang mereka sebutkan ma baina surrati ila rukbati aurat, antara pusar dan lutut adalah aurat, itu dhaif riwayat, lemah riwayat yang artinya sahih. Itu sudah pendapat. Otomatis dengan pendapat ini bahas termasuk aurat ya, dikarenakan di atasnya lutut atau yang di bawah lutut di atasnya pusar itu bukan termasuk aurat. Hadza qaulun, itu pendapat. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua yang saya sampaikan tadi. Auratnya laki-laki itu hanya kubul dan lutut. Dasarnya apa? Seperti riwayat ini. Hadis yang Aisyah yang dari kita baca dan punya Anas bin Malik terkait dengan perang Khaibar itu. Pada waktu dan yang terjadi kasus ketiga itu pada Rasulullah sendiri. Rasul sendiri ada beberapa hanya lalu diamkan. Terfahami. Dengan dua riwayat itulah dia fahami bahas bukan termasuk aurat. Kalau bukan termasuk aurat, otomatis yang mana yang aurat? Ya satu dua saja. Barakallahu. Nah, pendapat ini yang dikuatkan sebagian ulama kita dulu dan sekarang. Sementara pendapat ulama yang lain yang mengatakan paha itu aurat, tapi auratnya ringan. Auratul khafifah. Barakallahu. Makanya saya perpanjang dari setan ini, walaupun ada yang mengatakan bukan termasuk aurat, bukan berarti dibuka. Paham ya? Tadi harus menjaga muru'ah, menjaga kehormatan diri, menjaga kewibawaan, segala macamnya, terutama bagi mereka-mereka yang sebagai tokoh masyarakat, orang terpandang, segala macamnya. Kalau saya pribadi lebih condong ke tempat yang kedua. Nah, saya lihat yang kita pelajari, yang kita teliti, rata-rata riwayat yang dibawakan oleh pendapat yang pertama semuanya baik, benar yang sahih. Dan yang sahih justru riwayat yang sekarang ini. Sekarang ini kan disebutkan dalam Sahih Bukhari, Aisyah ini, dan juga Hadis Anas bin Malik dalam peristiwa Khaibar disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ashahhu haqiqatan, lebih sahih riwayatnya, wa asrahu matna, dan lebih tegas matan hadisnya. Jelas terbuka pahamnya. Sebenarnya kan dia bukan untuk diumbar ya, seperti yang apa? Kalau saya terkadang terbuka gitu ya, itu bukan aurat, kita nggak susah. Dan juga sisi faedah yang lain, ketika kita menyaksikan di tengah-tengah masyarakat kita, ada masyarakat kita yang keluar pakai celana pendek gitu dan segala macam, kita nggak bisa menginginkan dengan keras. Jangan, Pak, lo pukulnya itu kan. Ya, kita gak bisa keras mengatakan seperti itu, kenapa? Dikarenakan ada pendapat lain yang mengatakan itu bukan aurat, dan ternyata secara argumentasi lebih kuat. Kita gak bisa mengingkari, walaupun secara amaliyah keseharian ditutup untuk menjaga muru'ah tadi. Tapi bagi pendapat yang mengatakan aurat, bisa diingkari. Bisa diingkari, aurat tutup. Alhamdulillah. Dan juga lupa dengan kalau saya ingat sekarang tanbi yang berikutnya, walaupun kita misalkan sependapat dengan ulama yang mengatakan pahat bukan aurat bagi laki-laki, bukan berarti kita membiasakan anak kita terbuka pahanya, tetap kita latih tertutup. Apalagi sudah 5 tahun ke atas kita bisa kita latih untuk dibiasakan menggunakan celana panjang. Cukup dengan dibiasakan, lama-lama terbiasa dengan celana panjang, ketika dia dikasih celana yang pendek, malu dia. Duh, kok gini sih? Dia mah kenapa? Kamu kan masih kecil. Iya, tapi kan gimana? Gak tertahannya. Ya sudah. Ganti yang panjang. Nggak usah mengatakan, hei, bukan aurat. Nggak usah. Nanti batin dia akan tahu ketika dia dewasa. Artinya secara tarbiyah pendidikan, kita latih dia dengan perkara yang lebih afdal. Jaga muruah kamu. Jaga kehormatan kamu, jaga harga diri kamu, tutup pahala. Gitu ya. Apa betul jika pada saat menjamak takhir, misal sholat maghrib 3 rakaat terpisah, kemudian sholat isya berjamaah mengikuti imam? Tolong beberapa hadis yang mendukung. Kalau hadis langsung yang mendukung masalah ini tidak ada. Tetapi ini pembahasan diangkat oleh para ulama ketika ada seseorang yang belum maghrib, belum isya. Belum maghrib, belum isya. Dia mendapati jamaah di masjid sedang sholat isya. Masalah pertama yang diangkat, isya dulu baru maghrib ataukah maghrib dulu baru isya? Jawabannya? Jawabannya? Kenapa kemarin dulu? Tartibnya. Nah gitu ya. Ini pendapat yang rajih. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Tartib maghrib dulu baru isya. Dengan keumuman ayat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan atas kaum muslimin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Tartib. Sedang ya. Dikarenakan tartib, maka muncul masalah berikutnya. Imamnya isya 4 rakaat, sementara kita maghrib 3 rakaat. 3 rakaat yang ini, pada yang 3. Bagaimana? Mau diikuti enggak mungkin kita maghrib dia isya. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimanakah kaifiah makmum ketika itu? Gitu ya. Jawabannya para hukum disebutkan oleh para fuqaha kita dalam kondisi yang seperti itu, makmum ikut dengan imam dikarenakan fadilah jamaah. Ya, fadilah jamaah. dan mengikuti gerakan-gerakan imam, dikarenakan imam ditunjuk sebagai imam. Inna majulil imam liutamadihi, imam ditunjuk untuk diikuti. Namun dikarenakan perbedaan rakaat, makmum ketika dia maghrib masuk ke jamaah dengan niatul mufarraqah. Disebut dengan niatul mufarraqah. Niat akan berpisah dengan imam. Niat berpisah dengan imam ketika menyelesaikan maghrib. Paham ya? Sehingga dia masuk niat maghrib berpisah dengan imam nantinya. Imam masuk dengan niat isya 4 rakaat. Paham ya? Paham ya? Sekarang bagaimana keisiannya? Keisiannya ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, tolong diingat baik-baik supaya tidak terulang lagi pertanyaan seperti ini. Keadaan yang pertama, kita masuk bersama dengan imam di rakaat yang pertama. Kita ikut dari mulai awal rakaat. Paham ya? Tidak ada yang ketinggalan. Baik. Keadaan yang pertama ini, kita ikut dengan imam. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, tasyahud awal, berdiri lagi, rakaat yang ketiga. Ketika imam hendak, ketika imam bangkit menuju rakaat yang keempat, saya lagi ya, ketika imam bangkit menuju rakaat yang keempat, pada waktu itu kita duduk untuk tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir maghribnya kita ini. Paham ya? Sudah. Kapan salamnya? Kita salamnya kapan? Langsung salam atau kan nunggu imam? Jawabannya boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Bisa kita tasyahud akhir, selesai langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai maghrib. Isya dengan imam. Boleh pula kita menunggu imam. Kita tasyahud akhir, tasyahud terus sampai nunggu imam menyelesaikan rakaat yang keempat, sampai imam tasyahud akhir, sampai imam salam, kita ikut salam bersama dengan imam. Wabah ini dua-duanya boleh. Paham ini pak? Nggak ada iskan, paham ya? Keadaan yang kedua, kita masuk satu rakaat. Kita ketinggalan satu rakaat. Otomatis imam tinggal berapa? Tinggal tiga rakaat. Maka kita langsung masuk berjamaah dengan imam tadi di niyatul maghrib dengan niat salat maghrib dan niat mufaraqatul imam. Berpisah dengan imam terkait dengan niatnya. Terus bagaimana? Kita langsung masuk, kita ikuti gerakan-gerakan imam yang ada, kita pun salam bersama dengan imam. Sekarang jumlahnya sudah 3 rakaat. Bagaimana kebalik? Mestinya kan 2-1 kan gitu ya. Ini 1-2. Jawabannya tidak ada masalah. Dikarenakan ketika itu kita wajib untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ditunjuk di itu. Sudah selesai. Begitu imam salam kan ikut salam. Imamnya salam untuk isya, kita salam untuk maghrib. Paham enggak? Paham? Nah, iya. Keadaan yang ketiga, kita masuk dua, kita ketinggalan dua rakaat, imam kurang berapa? Kurang dua. Kita ikut masuk jamaah dengan imam juga dengan niat yang sama. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bangkit untuk menambah satu rakaat ya. Kita bangkit, naik, tambah satu rakaat, kemudian kita salam. Terima kasih Pak Amin. Keadaannya tuh berapa? Yang keempat, kita masuk 3 rakaat. Kita ketinggal 3 rakaat. Artinya imam tinggal 1 rakaat. Langsung kita masuk ikut dengan imam. Ketika imam duduk tasyahud akhir, kita ikut duduk tasyahud akhir. Begitu imam salam, kita bangkit untuk menambah berapa rakaat? Menambah 2 rakaat. Jangan lupa kita masih maghrib. Kaidahnya pada rakaat yang kedua kita duduk lagi untuk tasyahud awal. Jangan lupa ya. Ini kan rakaat yang kedua bagi kita. Paham ya? Maka duduk lagi bentar rokaat yang kedua untuk tasyahud awal. Terus bangkit rokaat yang ketiga, baru kemudian duduk lagi untuk tasyahud akhir, baru salam. Saya paham ini? Paham ya? Sama seperti tatkala kita ketinggalan dua rokaat maghrib. Cara mengerjakannya. Keadaan yang terakhir, kita masuk empat rokaat. Imam sudah di rokaat yang keempat, kita ketinggalan empat. Langsung diikuti, langsung masuk dengan niat maghrib. Begitu imam salam, kita bangkit menyempurnakan maghrib kita normal sebagaimana biasa. Paham ya? Rokat pertama, rokat yang kedua, baru tasyahud awal, rokat yang ketiga, baru tasyahud akhir sebagaimana biasa. Jadi paham ini? Ayuh nas, bisa difaham. Gak ada. Apa yang kedua? Jadi yang pertama, salam yang dulu atau salam yang ketiga, nanti ikut sholat. Oh boleh, itu kan terserah kita setelah itu. Artinya, maghribnya kita selesai. Kalau tadi kita langsung ikut imam, yang harus saya tanbih di sini, ketika kita selesai salam, imam menyelesaikan rokaat terakhir isyaknya. Kalau kita ikut dengan imam, ingat, kalau kita posisinya musafir, paham ya? Ikut dengan imam tadi, kita berarti ikut dengan imam yang mukim. Artinya harus sempurna empat rokaat. Bentar ya. Paham ya? Ketika imam salam, kita harus melengkapi empat rokaat. Paham ya? Jangkep empat rokaat. Sebagian ikhwan, saya perhatikan di sini, salah kaprah mereka. Begitu dia salat, pas ikut dengan imam, hanya dua rokaat. Ini salah besar. Loh kenapa? Dia mengatakan saya musafir. Iya, kamu yang musafir, tapi imamnya mukim. Dan kali ini, kamu ikut dengan imam salat. Salat apa? Salat isya. Maka dia bilang, semata mata dua rokaat, ada apa? Ini salah besar. Yang betul, dia harus sempurna empat rokaat. Paham ya? Harus sempurna empat rokaat. Tarawih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemarin. Sudah maghrib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanaka walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma depan sudah enggak bisa temu berangkat ya. Perangkat daurah, cuma depannya lagi masih daurah, sayangnya mungkin ketemu cuma depannya lagi kalau kemana-mana. Nah, kalau berhati-hati.